menukilkan riwayat yang disebutkan oleh guru yang dijatuhkannya tersebut, sehingga seorang yang mendengarkan riwayatnya memahami bahwasanya orang tersebut mendengarkan hadis itu secara langsung dari guru syekhnya, padahal orang ini mendengarkannya dari gurunya, namun gurunya tersebut dia jatuhkan, tidak disebutkan. Ini yang disilakan dengan pembahasan tadlis at-taswiyah. Kemudian yang berikutnya adalah tadlis asyuyukh. Tadlis asyuyukh. Dalam pembahasan tadlis asyuyukh ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, wa thani la yusqituhu lakin yasif awsafuhu bima bihi la yan'arif. Pembahasan tadlis yang kedua adalah tadlis asyuyukh, yaitu seorang rawi tidak menjatuhkan gurunya, namun dia menyebutkan nama gurunya, namun dia menyebutkan gurunya tersebut dengan sifat-sifat yang seseorang tidak mengenal siapa nama guru yang dimaksudnya. Dia tidak menyebutkan nama, menjatuhkan gurunya. Akan tetapi mensifati gurunya dengan sifat-sifat yang tidak terkenal. Seperti telah mengabarkan kepada saya seseorang yang pernah duduk di majlis ini, ataukah seorang yang menceritakan kepada saya demikian, tidak disebutkan namanya. Ini yang diistilahkan dengan tadlis asyuyukh. Sehingga seorang yang mendengarkan riwayat tersebut tidak faham dan tidak mengerti guru siapa yang dimaksud oleh dirinya, atau siapa nama seseorang yang dimaksud olehnya. Ini pembahasan tadlis asyuyukh. Adapun tadlis yang pertama, tadlis taswiyah, telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki tadlis yang kedua, yaitu tadlis asyuyukh. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala menjelaskan syair yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni, wa thani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Maksudnya adalah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mithlu ay yusammiya ahadu syuyukhihi bismi ghairi ismihi. Semisal adanya seorang rawi yang menamai salah satu dari guru-gurunya dengan nama yang bukan namanya. Au bi laqabin ghairi laqabihi, ataukah menamainya dengan laqabnya, namun yang dirinya tidak ma'ruf, tidak dikenal dilaqabi dengannya. Wa huwa la yumkinu an yu'rafa illa bidzalika alladzi lam yusamma bihi. Yang demikian tidaklah mungkin diketahui siapa yang dimaksud oleh sang rawi tersebut, karena orang yang disifati dengan sifat tersebut itu banyak. Bisa si fulan yang berada di kota sana, bisa si alan yang ada di tempat sini, sehingga siapa dirinya tidak diketahui. Terkecuali apabila rawi tersebut tidak menyebutkannya, langsung menamainya. Au yasifuhu bi sifatin 'amah, ataukah terkadang seorang rawi tersebut mensifati dengan sifat yang umum. Kaman yaqul, seperti halnya seorang yang mengatakan, haddatsani man anfuhu baina 'ainayhi, telah mengabarkan kepada saya yang hidungnya tersebut terletak di antara kedua matanya. Ya, semua orang itu hidungnya letaknya ada di antara dua mata. Ma'ruf, namun siapa dirinya tidak dikenal dan tidak diketahui. Ataukah haddatsani man jalasa li tahdits, mengabarkan kepada saya seseorang yang duduk dalam rangka untuk mengajarkan hadis. Itu banyak. apakah yang dimaksud si fulan demikian banyak, sehingga tidak diketahui siapa yang dimaksud olehnya. Dan dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang tujuan seorang rawi mentadlis. Seorang rawi tujuannya mentadlis ini memiliki beberapa tujuan. Telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya. Dan tujuan seorang rawi mentadlis dengan tadlis syuyukh sama halnya dengan pembahasan tujuan seorang rawi mentadlis dengan tadlis at-taswiyah. Bisa antum lihat kembali pada halaman yang di atasnya atau paragraf yang di atasnya. Terkadang seorang rawi menginginkan dengan tidak menyebutkan nama gurunya adalah karena permasalahan politik. Ataukah dirinya mengkhawatirkan kalau semisal disebutkan namanya maka penguasanya akan menyiksanya, akan menangkapnya. Karena penguasanya tersebut bermusuhan dengan gurunya. Ataukah terkadang seorang rawi menjatuhkan nama gurunya dan tidak menyebutkannya disebabkan karena riwayat dari gurunya tersebut tidak diterima. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Sementara dia menginginkan agar supaya riwayatnya itu diterima. Ataukah tujuannya adalah disebabkan karena kelemahan hafalannya atau kurang dari sisi pengamalan agamanya ataukah dari sisi derajatnya di bawah dirinya. Ini beberapa dari sebab-sebab seorang rawi melakukan at-tadris. Dan secara umum pembahasan tadris ini pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan termasuk dari jenis hadis yang dhaif. Kalau semisal tidak diketahui secara jelas siapa nama gurunya. Terkecuali kalau semisal diketahui secara jelas siapa nama gurunya. Ini bisa terangkat menjadi hadis yang diterima. Tidak dilemahkan. Adapun tentang perbuatan tadlis ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Perbuatan tadlis adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan al-aslu fihi annahu haram. Asal hukum seorang mentadlis adalah haram. Asal hukum seorang itu mentadlis adalah haram. Karena pada perkara tadlis ini di dalamnya ada unsur al-ghish, penipuan. Ada unsur menipu. Menipu seseorang, mengesankan bahwasanya riwayatnya itu adalah riwayat yang sahih, dan mengaburkan nama seorang rawi yang dhaif, yang itu adalah gurunya. Dalam pembahasan tadlis taswiyah pada sebagian tujuan. Ini padanya ada unsur al-ghish, penipuan. Manipulasi riwayat. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya mana ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ini menjelaskan tentang dosanya perbuatan al-ghis tersebut secara umum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut man ghasyana falaysa minna, asbabul wurudnya, sebab musabab Rasul menyampaikan hadis tersebut adalah dalam pembahasan at-ta'am. Dalam pembahasan jual beli. Seseorang menyembunyikan buah yang jelek ditaruh di bawah buah yang bagus. Sehingga yang terlihat adalah buah yang baik. Seorang yang membeli menganggap bahwasanya isi dari keranjang tersebut semuanya adalah baik. Padahal ternyata bagian bawahnya ada yang busuknya, ada yang jeleknya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam tatkala melihat perbuatan tersebut melarangnya dan mengatakan man ghasyana falaysa minna. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan apabila di dalam pembahasan permasalahan jual beli makanan saja seseorang dilarang untuk melakukan al-ghish, penipuan, apalagi dalam pembahasan sanad hadis. Fama baluka biman yaghishu fi sanadil hadis. Maka bagaimana lagi pendapatmu tentang keadaan seorang yang dia melakukan penipuan di dalam hal sanad satu hadis. Dia memanipulasi sanad hadis. Wa hadza yakunu a'zamu wa ashadd. Maka dari sisi hukumnya jauh lebih besar dan lebih parah. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya sebagian dari kalangan para tabi'in dan selain dari kalangan tabi'in mereka ada yang mentadlis. Ada yang mentadlis. Namun karena tujuan yang baik. Bukan karena tujuan yang tidak dibenarkan. Seperti seingat saya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyamarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari gurunya yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Beliau menyamarkan nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Karena ma'ruf pada zaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terjadi kesalahpahaman antara beliau dengan gurunya tersebut. Sehingga terjadi fitnah yang ma'ruf yang melanda Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yaitu perihal tentang perkataan Al-Imam Al-Bukhari yang mengatakan lafzi bil-Qur'ani makhluk. Lafazku itu melafazkan Al-Qur'an adalah makhluk. Nah Muhammad bin Yahya Zuhli menuduh bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari ini memiliki pemahaman Jahmiyah. Karena terjatuh ke dalam fitnah khalqul Qur'an. Meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Sementara Imam Muhammad bin Hanbal demikian keras. Pengingkarannya terhadap kelompok Jahmiyah tersebut. Namun yang dimaukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah bukan Al-Qur'annya. Tapi perbuatan hamba menglafazkan Al-Qur'an. Lafzi bil-Qur'ani makhluk, yakni perbuatan hamba itu melafazkan Al-Qur'an. Kalau perbuatan seseorang secara umum adalah makhluk, ini yang disebutkan oleh mereka para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala di samping menciptakan zat makhluk sebagai makhluk, Allah juga jadikan perbuatan makhluk itu sebagai makhluk. Jadi yang makhluk ada dua, zat mereka dan perbuatan-perbuatannya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan semua apa saja yang kalian amalkan. Dan ini yang dijadikan landasan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga dalam rangka membantah fitnah tersebut, beliau membuat satu kitab yang ma'ruf yang beliau beri judul dengan judul Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan-perbuatan hamba. Dan pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah pendapat yang benar, dirajihkan oleh mereka para al-ulama. Sehingga karena fitnah tersebut, maka Al-Imam Al-Bukhari menyamarkan nama gurunya. Ana lupa apa yang beliau sebutkan, apakah yang beliau sebutkan Muhammad ataukah Abdullah ataukah yang lainnya. Namun mereka para ulama ahli hadis faham bahwasanya yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Mereka faham, namun karena satu fitnah tersebut beliau mengkhawatirkan akan terjadi fitnah yang besar, beliau menyamarkan nama gurunya. Maka Kalau semisal keadaan yang seperti ini, yang demikian tidak tercela. Sehingga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan sebagian dari kalangan mereka para ulama melakukan at-tadlis. Sama sekali mereka tidak memaksudkan dengan melakukan tadlis tersebut adalah al-isaatu ila sunnatin nabi, melakukan perbuatan yang jelek terhadap sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ila nas, tidak pula yang dimaksudkan oleh mereka adalah menimpakan kejelekan kepada manusia. Wa innama yuriduna bidzalika ba'dhal aghradil hasanah, akan tetapi yang mereka maksudkan dengan melakukan tadlis tersebut adalah karena tujuan-tujuan yang baik. Ini yang dilakukan oleh sebagian dari kalangan para ulama. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hum mujtahidun, mereka adalah ahli ijtihad. Mereka akan mendapatkan pahala dengan ijtihad mereka. Akan tetapi kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, "Law asabu wa bayyanu al-amra lakana aula wa ahsana wa afdal." Kalau lah misal mereka tetap terus terang dan menjelaskan hakikat yang sebenarnya, maka tentu jauh lebih baik, lebih ahsan dan lebih afdal. Ini selesai pembahasan at-tadlis. Sekarang kita masuk ke pembahasan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang syadz. Hadis yang syadz. Berkata Imam Al-Baqi rahimahullah, "Wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala, fa syadz wal maqlub qismani tala." Dan riwayat yang diselisihi oleh seorang yang thiqah, dia menyelisih riwayat sekelompok orang-orang thiqah yang lainnya, maka dinamai sebagai riwayat yang syadz. Sebagai riwayat yang syadz. Pembahasan tentang definisi syadz di dalam manzuma al-Imam al-Baqi rahimahullah hanya sampai pembahasan, hanya sampai pada lirik syair fasyadz. Adapun kalimat yang berikutnya, wal maqlubu qismani tala, belum memaukan dengan kalimat tersebut adalah penamaan hadis yang berikutnya, yang dikenal dengan hadis yang maqlub. Hadis yang maqlub itu memiliki dua pembagian, akan disebutkan pembahasannya pada syair yang setelahnya. Sehingga di dalam syair ini Al-Imam Al-Baqi rahimahullah ta'ala mendefinisikan hadis yang syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, yang terpercaya, akan tetapi riwayatnya tersebut menyelisihi sekelompok orang-orang thiqah yang lain. Menyelisihi sekelompok seorang riwayat, seorang riwayat-riwayat orang-orang thiqah yang lainnya. Ini definisi hadis yang syadz. Bukan dalam artian makna hadis yang syadz adalah riwayat yang lemah menyelisih riwayat yang sahih. Bukan demikian makna hadis yang syadz. Namun seorang yang thiqah, yang terpercaya dan diterima hadisnya, tatkala meriwayatkan satu riwayat, akan tetapi riwayatnya tersebut berselisihan dengan riwayat-riwayat orang-orang thiqah yang lain. Sehingga perawi ini diterima hadisnya, termasuk perawi yang thiqah. Namun dari sisi menimbang untuk membenarkan riwayatnya, tentulah lebih mengedepankan periwayatan sekelompok orang-orang thiqah selain dirinya. Karena terkadang ada seorang ahli hadis meriwayatkan satu riwayat kepada 10 orang sebagai misal di hadapan ke 10 muridnya. Namun dari 9 perawi tersebut terdapat satu rawi yang menyelisihi riwayat teman-temannya. Rawi ini menyebutkan dengan lafaz isbat, menetapkan, namun 9 teman-temannya tersebut meriwayatkan dengan lafaz manfi, nafi. Sehingga berbeda jauh antara makna satu dengan yang lainnya. Maka riwayat yang seperti ini disilakan oleh mereka para ulama ahli hadis dengan riwayat yang syadz. Sehingga riwayat sang thiqah ini karena bersendirian dia syadz, karena menyelisihi 9 teman-temannya yang thiqah yang sama-sama mendengarkan riwayat itu dari gurunya. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah ta'ala, terkadang seseorang walaupun dia adalah seorang yang thiqah tak lepas dari sifat dirinya sebagai manusia yang namanya lupa, al-waham, keliru. Ini sesuatu yang dimungkinkan menimpanya. Sifat manusia adalah lupa, ya kan? Dan kelupaan seorang manusia tatkala melakukan satu perbuatan bila mana konsekuensinya adalah menyelisih syariat, ini ma'zur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pembahasan puasa, seorang makan atau minum di siang hari Ramadan namun dia memakan dan meminum makanan dan minumannya karena lupa, ini tidak ada dosa. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Seorang yang minum, yang makan pada siang hari Ramadan dalam keadaan dia lupa, maka fal yutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya telah memberikan dirinya makan dan minum disebabkan karena lupanya tersebut. Demikian pula di dalam surah akhir dalam ayat surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan tentang doanya mereka, orang-orang mukmin, yang keseluruhan dari doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang mereka panjatkan adalah Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah janganlah engkau menyiksa kami kalau semisal kami ini salah di dalam menyimpulkan satu kesimpulan ataukah kami lupa. In akhtana innasina aw akhtana. Sehingga tidak ada dosa dari kedua perkara tersebut. Namun di dalam pembahasan hadis perlu untuk kemudian adanya penseleksian antara riwayat-riwayat yang lebih kuat dibandingkan riwayat yang lemah. Kalau semisal ada seorang thiqah yang meriwayatkan satu riwayat namun bertentangan dengan sekelompok orang-orang thiqah yang lain, maka riwayatnya menjadi riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dan riwayat tersebut dinamai sebagai riwayat yang syadz, yang ganjil, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan riwayat yang syadz termasuk dari jenis hadis yang dhaif. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, makna dari al-syadz diambil dari kata asyudzud. Makna dari asyudzud artinya adalah al-khuruju 'anil qa'idah. Keluar dari kaidah. Ataukah makna yang lainnya adalah al-khuruju 'an ma 'alaihin nas. Seseorang keluar menyelisihi kebiasaan kebanyakan atau semua manusia. Ini perbuatannya tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang syadz. Perbuatan yang ganjil. Kata Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi 'alal jamaah wa man shadza shadza fin nar. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan al jamaah. Sesungguhnya tangan Allah berada di atas al jamaah, barang siapa yang menyelisihinya maka dia akan menyelisihi dan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Makna syadz di sini adalah keluar dari mereka, tidak melakukan sebagaimana yang mereka amalkan. Adapun di dalam pembahasan definisi hadis, makna dari asyad kata Syama' bin Shalih Utsaimin rahimahullah adalah huwal ladzi yukhalifu fihi thiqatul mala, yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah namun dari sisi konsekuensinya menyelisihi sekelompok orang-orang thiqah yang lainnya. Wa ma'lumun, dan merupakan sesuatu yang diketahui bahwasanya al-jama'ah aqrabu ila shawabi min al-wahidi wa arjah. Sekelompok orang riwayat mereka jauh lebih rajih dibandingkan riwayat satu orang dan lebih diterima. Ini kaidahnya. Atau dengan kata lain, al-musbitu muqaddamun 'ala al-manfi. Orang yang menetapkan itu lebih dikedepankan dibandingkan yang menolak, yang menafikan. Karena bisa jadi dia lupa. Bisa jadi dia memiliki kelupaan di dalam pembahasan tersebut. Namun banyak yang mendengarnya, yang menetapkannya. Maka ucapan mereka jauh lebih diterima. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan definisi syadz yang lainnya, yaitu ma yukhalifu fihi thiqatu man huwa arjahu minhu 'adadan aw 'adalatan aw dhabtan. Riwayat yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah menyelisihi riwayat yang lebih rajih dibandingkan riwayatnya, baik dari sisi jumlah dia hanya satu orang yang menyelisih riwayatnya itu banyak, beberapa orang. Ataukah yang kedua dari sisi adalahnya, tingkat keterpercayaannya. Karena keadaan seorang rawi tersebut dari sisi adalahnya bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih, ada yang di bawahnya. Al-dhabtan, ataukah menyelisih dalam hal kebobotannya, hafalannya. Para ulama juga bertingkat-tingkat dari sisi kuatnya hafalan mereka. Memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga bila mana terdapat satu riwayat yang thiqah namun menyelisihi riwayat-riwayat orang-orang thiqah yang lainnya, yang mereka berjumlah beberapa orang, maka riwayat yang beberapa orang tersebut yang mereka seluruhnya adalah thiqah jauh lebih diamalkan dan lebih diterima dibandingkan riwayat satu orang thiqah tersebut. Ataukah misal terdapat seorang rawi yang thiqah namun menyelisih riwayat gurunya, yang gurunya tersebut jauh lebih dhabit, lebih kuat. Ataukah menyelisih guru-gurunya, ataukah menyelisih seorang perawi yang lain dari sisi hafalannya dan kemuliaannya melebihi dirinya. Maka yang kita amalkan adalah orang yang lebih mulia tersebut. Walaupun sama-sama mulia, sama-sama disahihkan riwayatnya, namun dari sisi menghukumi mana yang benar riwayat antara keduanya, seseorang diarahkan, disyariatkan untuk kemudian memilih mana yang dimungkinkan kebenarannya jauh lebih besar dibandingkan salahnya. Yaitu dengan memilih riwayat beberapa orang dan memilih riwayat yang lebih thiqah dan lebih kuat hafalannya dibandingkan dirinya. Ini pembahasan hadis yang syadz. والمؤلف ذكر القسم الأول. المؤلف di sini menyebutkan pembahagian yang pertama dari macam-macam riwayat yang syadz, yaitu seorang rawi yang thiqah menyelisih sekelompok rawi yang thiqah lainnya, yaitu ditinjau dari sisi adad, dari sisi bilangannya. Yaitu perkataan Al-Imam Al-Baiquni, ma yukhalif thiqatun fihi al-mala, yaitu seorang yang thiqah menyelisihi riwayat sekelompok orang-orang thiqah yang lain. Ini boleh maksudkan pembahasan syadz dari sisi adat, padahal ada definisi syadz yang lainnya, ditinjau dari sisi adalah dan ditinjau dari sisi kedzabatan, juga termasuk dari riwayat yang syadz. Namun arti kata al-mala secara bahasa tidak yang dimaksudkan dengannya, maknanya adalah al-jama'ah. Sehingga kata mala itu memiliki beberapa arti. Terkadang yang dimaukan adalah al-jama'ah, sekelompok orang. Ataukah terkadang yang dimaukan dengan kata al-mala tersebut adalah ashraful qaum, orang yang paling mulia di antara kaumnya. Sehingga kata mala ini memiliki dua makna, terkadang bermakna al-jamaah, terkadang bermakna asyraful qaum. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi, berkata orang-orang yang mulia yang sombong dari kalangan kaumnya. Ini malak di sini maknanya adalah al-ashraf, orang-orang yang mulia. Dan al-ashraf, orang-orang yang mulia di dalam pembahasan ilmu hadis, maksudnya adalah mulia dari sisi hafalannya, mulia dari sisi adalahnya. Sehingga yang dimaukan oleh al-imamul Baiquni rahimahullahu ta'ala dari kata al-malak di dalam manzumah tersebut terkena kepada pembahasan al-adad, dan terkena dalam pembahasan al-adalah dan al-dhabt. Karena orang yang mulia di dalam pembahasan ilmu hadis ditinjau dari sisi adalahnya dan dari ditinjau dari sisi hafalannya. Kemudian di sini Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah membuat beberapa misal. Misal yang pertama, riwayat yang syadz yang menyelisihi beberapa perawi yang thiqah lainnya. Rawa jama'atun an syaikhihim haditha. Semisal ada sekelompok orang-orang thiqah meriwayatkan hadis dari satu gurunya. Summan farada ahaduhum bi riwayatin dukhaliful jama'atu wa huwa thiqah. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang menyelisih semua riwayat-riwayat mereka, sementara dirinya adalah seorang rawi yang thiqah. Maka kita katakan riwayat perawi ini diistilahkan sebagai riwayat yang syadz, karena menyelisihi sekelompok orang-orang thiqah yang lainnya. Ini pembahasan hadis yang syadz. Kemudian permisalan yang berikutnya adalah meriwayatkan satu riwayat yang menyelisihi riwayatnya seorang yang adil, yang lebih adil, yang lebih hafal, yang lebih kuat hafalannya. Maka kita katakan riwayat yang pertama jauh lebih rajih, yang kedua adalah riwayat yang syadz. Dan kita namai hadis yang menyelisih hadis yang syadz dinamai sebagai hadis yang mahfuz. Sehingga hadis yang syadz adalah hadis yang ganjil, riwayat seorang yang thiqah menyelisihi beberapa riwayat orang-orang thiqah selain dirinya. Keterbalikan dari hadis yang syadz adalah hadis yang mahfuz, hadis yang dijaga, yang lebih dipelihara, yang lebih diamalkan. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala sedikit yang bisa saya sampaikan. Adapun misal yang berikutnya akan kita sebutkan pada pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.